إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja Roja TV dan Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pagi hari yang berkahan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas pembahasan yang sangat bermanfaat, al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan tulisan atau pembahasan yang berasal dari kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, kita sudah selesaikan sampai segi yang ke-57. Sekarang kita masuk al-wajhu tsamin wal khamsun, segi yang ke-58. Hajatul ibadi ilal ilmi, hajat atau kebutuhan manusia kepada ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, anna hajatal ibadi ilal ilmi daruriyatun fauqa hajatil jismi ilal ghidha, li'anna al-jisma yahtaju ilal ghidha'i fil yawmi marratan aw marrataini wa hajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfas. Bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu ini bersifat darurat, yakni kebutuhan yang sangat mendesak, lebih daripada kebutuhan tubuh manusia kepada bahan makanan, melebihi kebutuhan tubuh manusia kepada makanan. Karena tubuh manusia membutuhkan makanan dalam sehari itu sekali atau dua kali bisa cukup, atau mungkin ada yang makan tiga kali sehari. Tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu, petunjuk Allah, itu sejumlah tarikan nafasnya, sebanyak tarikan nafasnya. Jadi perbandingannya, supaya kita gampang memahami, manusia itu kan jasmani dan rohani. Ya, kebutuhan jasmani manusia adalah terhadap makan, minum, atau pakaian untuk menutupi dirinya. Itu kebutuhannya demikian. Sebutuh-butuhnya dia kepada makan dan minum. Tetap ya, dalam bilangan yang terbatas. Tidak mungkin dia juga makan setiap saat 24 jam misalnya sehari dia makan terus, kan tidak mungkin. Ada batasnya. Yani seorang manusia dia makan sehari sekali tetap bisa bertahan hidup. Ya, minum beberapa kali dia bisa bertahan hidup. Tetapi terhadap kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani atau jiwa manusia. Ini dia butuh petunjuk Allah itu setiap saat. Tidak lepas darinya. Nah, manusia kan jasmani dan rohani, yang kita ketahui yang paling penting pada diri manusia dan inti pada diri manusia adalah rohaninya atau jiwanya. Sehingga di sini kebutuhan jiwa manusia terhadap ilmu melebihi daripada kebutuhan terhadap makan dan minuman. Oleh karena itu kita ketahui bersama, manusia itu ketika kehilangan jiwa, maka dia tidak dikatakan sebagai manusia lagi, meskipun dia punya jasmani yang indah misalnya. Tapi kalau jiwanya mati, maka dia tidak akan disebut sebagai manusia lagi. Jadi manusia itu disebut dengan manusia ketika dia masih punya roh atau masih punya jiwa. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, li anna kulla nafsin min anf kulla nafasin min anfasihi fahuwa muhtajun fi illa ayyakuna musahiban li imanin aw hikmatin fa in faraqahu al imanu aw al hikmatu fi nafasin min nafasihi faqad athiba. Karena manusia pada setiap nafasnya, setiap tarikan nafasnya, dia butuh untuk selalu disertai dengan iman atau hikmah, yakni petunjuk Allah, ilmu yang bermanfaat. Kalau nafasnya terpisah dari iman atau ilmu petunjuk Allah, ya kalau nafasnya terpisah dari ilmu atau hikmah, ilmu petunjuk Allah, maka dia akan binasa. Wa qaruba halakuhu, dan tidak lama lagi kehancurannya. Sangat dekat kehancurannya. Walaysa ila husuli dzalika sabilun illa bil ilmi, dan tidak ada jalan untuk memenuhi kebutuhan terhadap iman yang harus selalu menyertai manusia kecuali dengan ilmu, ilmu agama. Fal hajatu ilaihi fawqal haj, Rabb berarti kebutuhan terhadap ilmu, kebutuhan manusia terhadap ilmu di atas kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan agama ini kan sebagai karunia terbesar. Allah tidak menyebutkan karunia terbesar itu dengan Allah berikan makan, minum, dengan Allah berikan perhiasan. Bukan itu karunia terbesar. Itu memang nikmat dari Allah. Tapi ketika Allah menyebutkan karunia terbesar itu adalah karunia iman, karunia diutusnya Rasulullah SAW membawa petunjuk yang sempurna. Berarti ini adalah kebutuhan manusia yang terbesar. Berarti ini adalah sebab kebinasaan bagi kebanyakan manusia ketika berpaling darinya. Lihatlah kedudukan ilmu yang demikian tinggi. Di sini disebutkan pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ini sudah sebenarnya sudah kita lewati pernyataan ini. Ya, sudah pernah disebutkan juga. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad hadzal ma'na bi ainihi fa qala, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala telah menyebutkan makna ini secara persis. Beliau berkata, "An-nasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan terhadap makan dan minuman. "Li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain." Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap saat. Nukilan yang sudah kita sebutkan juga dari Ibnu Qayyim sendiri di pembahasan-pembahasan yang lalu yang sudah lewat sudah lama. Itu bunyinya seperti ini, pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab." Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas, sedangkan ilmu dibutuhkan sesuai dengan jumlah tarikan nafas manusia. Ini gambaran dari Imam Ahmad, orang yang faham tentang ilmu agama. Memang, karena ilmu agama itu berhubungan dengan kebutuhan jiwa atau kebutuhan hati, manusia tidak terasa. Tidak merasakan langsung sakitnya ketika kebutuhan ini kurang terpenuhi pada. Beda sama anggota badan. Kalau anggota badan kan orang ketika tidak makan, kelaparan, lemas atau loyo badannya. Ya, atau terasa kering tenggorokannya kalau tidak minum. Langsung terasa pengaruhnya. Atau mungkin sakit yang dideritanya. karena berhubungan dengan badan, sehingga orang lebih perhatian terhadap masalah ini. Adapun yang berhubungan dengan kebutuhan hati, kebutuhan jiwa, padahal itu sebenarnya lebih menderita sakitnya, lebih buruk keadaannya kalau tidak terpenuhi, ini manusia kurang perhatian. Ya, ini juga ada tipu daya syaitan. Padahal sesungguhnya kalau kita mau merenungkan secara seksama, justru hati yang sakit, jiwa yang menderita, ini lebih menyakitkan dibandingkan dengan sakit yang ada pada anggota badan manusia. Ya. Oleh karena itu, apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini dan juga dibawakan pernyataan Imam Ahmad, ini benar-benar menggambarkan tentang keadaan yang sesungguhnya, bahwa manusia itu butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minuman. Oleh karena itu, orang yang jauh dari ilmu, pada dasarnya dia telah mati sebelum anggota badannya masuk dalam kuburan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, menukil ucapan seorang penyair yang mengatakan, penyair Arab, ya, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al quburi quburu. Orang yang bodoh tidak faham ilmu agama, sebelum dia mati maka hatinya telah mati di hadapan Allah, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan di tanah, tubuh mereka telah menjadi kuburan bagi hatinya yang telah mati. Inilah kematian yang sesungguhnya. Ya, jadi dia seperti mayat yang berjalan. Orang seperti ini tidak ada kebaikan dalam hidupnya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, karena dia jauh dari sebab kehidupan, kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap ilmu bukan cuma sekedar apa ini melebihi yang namanya kebutuhan primer, karena dia adalah kebutuhan yang bersifat darurat. Sangat-sangat. Ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang semakna dengan ucapan Imam Ahmad ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alami, la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'." Ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruhu. Fa kaifa yakunu as-salah lil alam idza faqadatil idza faqadal hayata war ruha wan nur. Ya, ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kebutuhan yang paling mendesak untuk semua makhluk di alam semesta, kata beliau. Kebutuhan mereka terhadap ini lebih daripada kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan, ruh dan cahaya bagi alam semesta. Bagaimana alam semesta ini ya, bagaimana alam semesta ini bisa ada kebaikan kalau tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya padanya? Inilah ar-risalah. Oleh karena itu, perumpamaannya seperti bagian bumi yang tidak kena matahari, tidak ada kehidupan, ya, akan mati tanah yang tidak kena matahari tersebut. Maka kebutuhan manusia terhadap ilmu agama lebih daripada apa yang digambarkan tadi. Oleh karena itu, ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar bagi ilmu dan orang-orang yang mempelajarinya. Baik. Berikutnya al-wajhu tasi wal khamsun, segi yang ke-59. Segi yang ke-59, al-ilmu killatu amalin wa kathratu ajrin. Ilmu itu menjadikan amalan sedikit pahalanya banyak. Amalnya sedikit pahalanya banyak. Anna sahibal ilmi aqallu ta'aban wa amalan wa aktsaru ajran. Seorang yang memiliki ilmu lebih sedikit capeknya, kepayahannya, lebih sedikit amalnya, tapi lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Ya. Karena ilmu itu menjadikan amal kualitasnya tinggi. Ilmu itu memperbaiki hal-hal yang menjadikan amal itu meningkat keutamaannya. Ilmu kan memperbaiki iman, memperbaiki niat, memperbaiki rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Ini semua adalah yang menjadikan kualitas amal itu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar banyaknya amal tersebut. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa'tabir bisyahid. Coba kamu bisa renungkan ini dengan bukti berikut. Fa inna sunna'a wal ujara'a yu'anuna al-a'mal asyaqata bi anfusihim. Coba kita lihat para pekerja, tukang, orang-orang yang diupah, ya, mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat pada diri mereka. Wal ustadul muallimu yajlis, sementara ustad yang mengajarkan ilmu dia hanya duduk saja. Wa ya'muruhum wa yanhahum wa yurihim kaifiyatal amal. Dia yang memerintahkan kepada mereka, melarang mereka, memperlihatkan cara, mengajarkan cara bekerja tersebut, mengerjakan pekerjaan tersebut. Wa ya'khudhu adhafa ma ya'khudunahu, tapi dia mendapatkan imbalan yang lebih besar dari yang diambil oleh para tukang tersebut. Ya, ini kalau gambarannya seperti kita, tukang yang bekerja dibandingkan dengan mandornya, pengawasnya. Yang lebih capek yang mana kira-kira yang lebih capek? Tukangnya, yang angkat dia, yang mencampur dia, yang naik ke atas juga dia. Sementara mandornya cuma suruh-suruh. Ya. Dia yang nyuruh begini caranya, ini kurang, ini salah dan seterusnya. Tapi nanti yang paling banyak gajinya siapa? Mandornya. Kelebihannya dia apa? Bukan dengan tenaga, iya kan? Bukan dengan tenaga, bukan dengan kekuatan fisik, tapi kelebihannya dia dengan apa? Ilmu. Kelebihan dengan ilmu dia. Sama dengan orang-orang yang menjadi buli pengangkut, yang menjadi kuli pengangkut, angkutan yang berat di pasar atau di pelabuhan, antum melihat. Mereka dapatkan sedikit. Sedangkan orang yang punya pengetahuan, yang mengatur semua itu, dia tidak begitu capek, tapi dapatnya lebih banyak. Ini dalam kehidupan dunia kita. Ya, makanya dalam Al-Quran, sehubungan dengan amalan soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perhitungkan bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Surat apa itu? Al-Mulk ayat yang kedua. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Siapa yang diuji? Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala supaya menguji siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Karena yang di sini diuji adalah jaudah, kualitas amal. Ya. Yang paling baik amalnya, apa itu yang paling baik? Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Kembali kepada ilmu, nilainya amal. Ya, kembali kepada ilmu. Kata Syekh di sini, wa qad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadzal ma'na haitsu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada makna ini ketika beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul a'mali imanun billahi tsummal jihadu. Amal yang paling utama di sisi Allah adalah beriman, kemudian berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah capek apa tidak? Bukan cuma capek, dia keluarkan tenaga, biaya, iya kan? Perjalananan jauh, apalagi siap mengorbankan nyawanya. Berperang kalau kena senjata, terluka, bahkan terpotong badan. Ya belum berlari, menghindar dan seterusnya, capeknya luar biasa. Memang ini amal yang tinggi. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW apa? Ada yang lebih utama dibandingkan itu, yaitu apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, capek apa tidak? Ya antum merenungkan dengan hati, memahami tentang tauhid, memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, membenarkan para nabi, para malaikat, kitab-kitab Allah yang dalam rukun iman. Beriman kepada hari akhir, kepada takdir baik yang buruk dan yang buruk. Iman itu adalah amalan hati utamanya yang terpancar pada anggota badan. Tidak capek seperti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jihad yang capek dilakukan kalau tanpa iman bernilai apa tidak? Tidak bernilai. Coba antum bayangkan. Ini jelas Nabi SAW mengisyaratkan hal ini, menunjukkan ilmu itu yang menjadikan kualitas amal. Meskipun amal yang dilakukan tidak begitu banyak, ya. Baik. Fal jihadu fihi, kata Ibnu Qayyim, fal jihadu fihi badhlun nafsi wa ghayatul masyaqqati wal imanu ilmu al-qalbi wa amaluhu wa tasdiquhu wa huwa afdhalul a'mal. Maka berjihad ini di dalamnya ada badhlun nafs, mengorbankan jiwa. Wa ghayatul masyaqqah, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat berat. Ya, membawa senjata, berlari, menghindar, berjalan menuju musuh. Kemudian resiko menghadapi kena tembakan atau kena senjata, bahkan kematian. Sedangkan iman adalah pengetahuan hati, amalan hati, keyakinan, membenarkan di dalam hati. Padahal dia adalah seutama-utama amal. Ma'anna masyaqqatil jihadi fauqa masyaqqatihi bi'adhafin mudha'afa. Padahal beratnya melakukan jihad di jalan Allah tentu di atas beratnya mengusahakan iman berkali-kali lipat. Ya. Tapi yang lebih utama mana? Iman kepada Allah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hem Allah taala dalam kesempatan lain mencoba, ya di sini bawakan nanti ya. Ada pernyataan di sini. Contoh yang lebih nyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibandingkan para sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibandingkan para sahabat. Lebih utama mana secara kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar Siddiq. Kalau lihat dari segi amalnya, sahabat yang lain juga rajin. Contoh yang lebih banyak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat yang mulia Khalid ibn Walid lebih banyak berjihad, iya kan? Karena dia selalu jadi panglima perang setelah masuk Islam dengan kehebatannya, strateginya dan kepandaiannya berperang, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dia mengungguli keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Tentu sangat jauh. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya iman yang kuat, punya tasdik, maka dia adalah As-Siddiqul Akbar, ya. Yang sangat kuat keimanannya, kuat dalam membenarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kedudukan bukan dicapai dengan banyaknya beramal, tapi kualitas iman di hati. Inilah yang menjadi, ya, sasaran perbaikan ilmu. Ilmu itu membenarkan hal-hal yang seperti ini. Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, rubba amalin qalilin tu'ad rubba amalin sagirin tu'adzimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusagiruhun niyatu. Bisa jadi ada amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat yang lurus, dan bisa jadi ada amal yang besar banyak tapi menjadi kecil nilainya karena niat yang tidak sempurna. Baik, kata beliau selanjutnya, Ibnu Qayyim menjelaskan sebabnya. Wa hadha li anna al-ilma yu'arrifu maqadir al-a'mali wa maratibaha fadilaha min mafdhuliha rajihaha min marjuhiha. Yang demikian itu karena ilmu dialah yang mengenalkan kepada kita tingkatan-tingkatan dan nilai amal. Nilai amal-amal soleh. Mana yang lebih utama dibandingkan dengan yang keutamaannya kurang. Mana yang lebih kuat dibandingkan yang lebih di bawah kedudukannya. Ya. Lihat, antum perhatikan, ada orang yang misalnya dia hanya mempertimbangkan amal yang banyak. Karena dia tidak punya ilmu, dia berpikir, saya ingin melakukan amal kebaikan. Misalnya dia mengatakan dia ingin melakukan amal kebaikan, dia ingin sholat malam semalam suntuk dari habis isya sampai subuh. Ya, dia mengaku ini yang paling utama. Sampai setelah akhir malam, karena dia telah melaksanakan sholat sepanjang malam, akhirnya dia mengantuk, tertidur dari sholat subuh, ataupun dalam keadaan ngantuk. Sementara ada orang yang berilmu, dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sholat paling utama adalah sholatnya Nabi Daud. Dia bangun di sepertiga malam yang terakhir, yang ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir malam juga masih sempat tidur sebelum sholat subuh. Setelah itu dia bangun sholat subuh dalam keadaan dia segar. Dia tidak laksanakan semalam sunnah, tapi dia laksanakan sepertiga malam yang terakhir. Dia sholat subuh pada waktunya, sholat sunnahnya dia laksanakan dengan khusyuk. Mana yang lebih utama? Yang kedua. Yang kedua lebih utama. Yang pertama bisa jadi habis keutamaannya karena dia mengejar yang anjuran tapi mengorbankan yang wajib. Dalam Islam tidak boleh seperti ini. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menyempurnakan kewajiban. Hadis kursi yang terkenal dalam Sahih Bukhari di Arba'in Nawawiyah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftathtuhu 'alaihi. Tidaklah aku tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, dengan amal yang paling Allah cintai melebihi dari yang wajib dulu. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang anjuran sehingga aku mencintainya. Tidak boleh orang sampai mengorbankan yang wajib. Kemudian tidak diperbolehkan seseorang ya mempertimbangkan hanya sekadar banyaknya amal tapi tidak berdasarkan ilmu agama. Ada sampai sebagian orang yang salah menyangka, ya. Dia menyebutkan ada orang yang katanya orang yang soleh, dia beribadah, saking beribadah di malam hari tekunnya, dia menjadikan wudunya untuk sholat isya sama dengan wudunya untuk sholat subuh. Berarti apa? Habis sholat isya, dia langsung sholat sunnah sampai subuh, tidak batal-batal wudunya, baru sholat subuh lagi dengan wudu tersebut. Apa keutamaannya? Tidak ada keutamaannya. Pertama, sunnah Rasulullah SAW lebih utama memperbarui wudu atau tidak? Lebih utama. Ada sunnah yang memperbarui wudu. Setelah satu kita melaksanakan sholat ini, kita boleh pakai wudu yang anu kalau belum batal, tapi lebih utama kita perbarui wudu kita. Lebih utama kalau diperbarui wudunya. Kemudian tadi, sholat semalam suntuk, Rasulullah SAW, ketika ada tiga orang yang datang bertanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadahnya di rumah, ada yang mengatakan, amma ana fa'akumul lail, saya akan sholat semalam suntuk. Apa kata Nabi SAW? Amma ana fa'usolli wa arkudu, saya sholat dan juga tidur. Lebih utama mana? Perbuatan orang ini atau sunnah Rasulullah SAW? Lebih utama sunnah. ketika Rasulullah SAW ya didatang menghukumi ketika mempersaudarakan antara siapa? Salman radhiyallahu taala anhu dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As atau Amr ibn al-As, ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang dia itu ketika sholat semalam suntuk, ya, maka dicegah oleh Salman, kemudian ketika sepertiga malam yang terakhir baru dibangunkan, ayo kita sholat sekarang, ini waktu yang utama. Ketika dia melaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan shadaqah Salman, Salman yang benar, ya, kata Rasulullah SAW, inna li rabbika alaika haqqan, wali jasadika alaika haqqan, wali ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya Allah punya hak terhadap dirimu. Tubuhmu juga punya hak terhadap dirimu. Keluargamu juga punya hak terhadap dirimu. Ya, ini jangan kamu lakukan semua untuk sekedar memperbanyak ibadah, ya, tapi lupa menunaikan hak-hak yang lain. Makanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Gimana kita ketahui semua ini dengan? Dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama. Kadang-kadang orang tidak paham hal ini. Contoh misalnya, ada orang yang punya uang, ingin bersedekah. Dia tidak tahu. Sedekah itu ada yang lebih utama kalau kita tujukan sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Misalnya kita cari di antara amal-amal yang paling besar keutamaannya. Seperti Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau pernah, ya, di zamannya itu dia membiayai beberapa ulama besar. Supaya mereka lebih konsentrasi menyampaikan hadis Rasulullah SAW dibiayai. Beliau beralasan, kalau saya mendukung mereka, maka saya ikut dapatkan keutamaan menyebarkan sunnah. Lantas beliau mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu agama. Ada orang tidak paham. Keutamaan ini tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan yang lain. Sehingga para ulama memilih untuk lebih banyak, ya, menyumbangkan hartanya dalam urusan seperti ini. Karena ini berhubungan dengan penyebaran sunnah. Yang merupakan sebab kehidupan lahir dan batin manusia. Ya, oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini kita ketahui dengan mempelajari ilmu agama. Nah, fasahibuhu la yakhtaru li nafsihi illa afdhalal a'mal. Maka orang yang memiliki ilmu tidak akan memilih untuk dirinya kecuali amal yang paling utama. Kecuali amal yang paling utama. Orang yang paham ilmu, dia tidak akan memilih kecuali yang paling utama, amal yang paling utama. Wal amilu bila ilmin yadhunnu anna al-fadilata fi kathratil masyaqqati. Sedangkan orang yang beramal tanpa ilmu, dia menyangka keutamaan itu hanya sekedar banyaknya kesusahan ketika beramal. Fahuwa yatahammalul masyaqqa wa in kana ma yu'anihi mafdulan. Wa rubba amalin fadil mafdulu aktsaru masyaqqatan minhu. Maka dia menanggung berbagai macam kesulitan padahal dia melakukan amal yang keutamaannya dibawa. Dan bisa jadi satu amal yang lebih utama sementara amal yang keutamaannya dibawa itu lebih berat ketika melakukannya. Jadi ingat di sini, di dalam Islam pertimbangannya itu bukan banyak, tapi kualitasnya. Tentu kalau amal itu banyak dan kualitasnya benar, maka ini lebih utama. Maka ingatlah, bukan banyaknya yang dinilai, tapi kualitas dari amal. Yaitu keikhlasannya, keimanan yang benar, ittiba'nya sesuai dengan dalil, bukan sekedar dengan apa yang kita inginkan sekedar memperbanyak saja. Dibawakan contoh di sini. Fa'tabir hadza bihalil Allah taala anhu fa innahu afdhalul ummati. Coba kamu ambil ibrah dalam hal ini dengan keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang merupakan seutama-utama umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja. Wa ma'lumun anna fihim man huwa aktsaru amalan wa hajjan wa shauman wa salatan wa qira'atan minhu. Kita ketahui di antara umat ini, di antara para sahabat, ada yang lebih banyak amalnya, lebih banyak hajinya, lebih banyak puasanya, lebih banyak salatnya, lebih banyak bacaan Al-Qur'an dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajmain. Tapi apakah ada yang mengalahkan keutamaannya? Tidak ada. Ya. Qala Abu Bakar Ibnu Ayyash, seorang ulama tabi'in, Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati shaumin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mendahului mereka dalam keutamaan di sisi Allah hanya dengan banyaknya puasa atau banyaknya salat. Akan tetapi karena ada sesuatu yang kuat menancap di hati beliau, yaitu apa? Iman kepada Allah, menjadikan beliau mengungguli semua orang-orang yang ada di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka lebih banyak kelihatannya amalnya, tapi kualitas dari amal beliau ketika mengamalkan satu amalan maka sangat tinggi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa ilmu itu menjadikan amal meskipun sedikit kualitasnya tinggi, apalagi kalau amal yang banyak. Wa hadha mawdhi'ul mathalil masyhur, maka inilah sesuai dengan permisalan perumpamaan Arab yang sangat terkenal. Apa itu? Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapakah yang dapat menjadikan aku seperti perjalananmu yang selalu mendapatkan petunjuk? Kamu berjalan perlahan-lahan, tapi kamu tiba pertama kali. Ini orang yang berjalan dengan ilmu, biar dia berjalan pelan. Orang berlari, justru dia yang pertama kali sampai. Kenapa? Jalannya terbimbing. Jalannya dengan ilmu. Artinya dia pertama kali sampai pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang berjalan kelihatannya dengan cepat, dengan payah, dengan banyak-banyakan, tapi tidak dengan bimbingan ilmu, justru tibanya terakhir. Maka ini juga jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar. Insyaallah cukup sampai di sini, segi yang ke-59. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita persilakan bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita beri waktu. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, khotali selama azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kita akan angkat pertanyaan melalui layanan telepon. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Silakan Pak Keadaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz, jadi di dalam hadis kita ini dilarang sholat di dalam beberapa waktu seperti terbit dan tenggelamnya matahari, ba'da asar dan ba'da subuh, kemudian ketika matahari di tengah hari, Ustaz. Yang saya tanyakan, yang dimaksud itu salat apa, Ustaz? Apakah seperti salat yang ada sebabnya dibolehkan seperti tahiyatul masjid? Mohon dijelaskan apakah ada ikhtilaf ulama di dalam hal ini, Ustaz. Mohon penjelasannya. Syukron barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan teman jawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, larangan salat yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih ya. Itu disebutkan ada yang di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa nakbura fihinna mautana an nusalliya fiha wa nakbura fiha mautana. Ada tiga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melaksanakan salat di situ dan menguburkan jenazah ketika itu. Tiga waktu itu adalah ketika matahari persis terbit, kemudian ketika matahari ada di tengah-tengah sebelum masuknya waktu salat duhur, dan ketika matahari persis terbenam. Kemudian ada hadis juga yang menyebutkan tentang larangan secara umum salat seperti yang tadi disebutkan setelah salat asar dan setelah salat subuh. Para ulama berbeda pendapat menyebutkan tentang larangan di sini. Apakah ada yang mengatakan larangan ini bersifat mutlak? Ada juga yang mengatakan bahwa di sini ada pengecualian salat-salat yang ada sebabnya. Ketika misalnya salat tahiyatul masjid, kita masuk masjid setelah salat asar, kita salat lagi untuk tahiyatul masjid. Atau misalnya ada salat-salat yang punya sebab lainnya, itu boleh kita lakukan di waktu-waktu larangan tersebut. Tentu berdasarkan dalil yang mereka bawakan. Ketika saya membaca pendapat ini, ya, saya mendapatkan keterangan yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Silsilatul Ahadisis Sahihah. Beliau menguatkan pendapat bahwa larangan ini yang benar-benar terlarang dan tidak boleh sama sekali adalah ketika matahari menjelang terbit dan menjelang terbenam. Karena ini larangannya lebih kuat. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, larangan tersebut berhubungan dengan orang-orang kafir yang ketika itu sujud kepada matahari. Jadi tidak boleh kita menyerupai mereka. Sehingga ketika setelah salat asar atau setelah salat subuh persis sebelum matahari itu menjelang terbit dan terbenam, itu masih diperbolehkan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan dukungan atau dalil yang menyebutkan masalah ini ketika beliau menyebutkan sebagian dari riwayat dari larangan salat setelah asar dan setelah subuh tadi. Ada tambahan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat yang berbunyi, la salata ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Ya. Wa fi riwayatin illa wasyamsu naqiyah. Tidak ada salat setelah salat asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Dalam riwayat lain kecuali kalau matahari masih terang. Jadi belum menjelang terbenamnya. Ini masih diperbolehkan. Kalau ada yang salat yang ingin salat melaksanakan sholat di waktu itu ketika matahari masih tinggi, maka itu diperbolehkan. Adapun kalau sudah menjelang matahari terbenam dan terbit, ini sudah tidak diperbolehkan sama sekali. Dan juga tadi ketika matahari di tengah-tengah. Makanya dengan pendapat ini, ya, apalagi ini lafaz dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya merupakan solusi yang terbaik, karena ini bukan pendapat tapi adalah langsung ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan pengecualian. Ketika matahari masih tinggi, maka kita masih boleh melaksanakan sholat sunnah. Adapun ketika menjelang terbit atau terbenamnya, maka ini yang tidak diperbolehkan lagi kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Kadaan yang berada di Cirebon, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Kembali kami angkat tanya melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya. Naam, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ita di Bekasi. Baik Ibu Ita, silakan. Mau menanyakan mengenai hadis yang berbunyi, barang siapa mencintai dunianya, niscaya ia akan mengorbankan akhiratnya, sehingga kebahagiaan di akhirat berkurang. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, niscaya ia akan mengorbankan dunianya, sehingga dunianya merugi. Apakah hadis itu sahih? Dan bagaimana dengan hadis yang berbunyi, kalau kita mengejar akhirat, kita mendapatkan dunia dan akhirat. Kalau kita mengejar dunia, kita hanya mendapatkan dunia. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih. Dan kepada Ustaz, kami persilakan teman jawab. Silakan, Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Bekasi tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya. Adapun pertanyaan dari apa yang ditanyakan tadi yang disebut sebagai lafaz hadis, barang siapa yang menghendaki akhirat maka dia akan mencelakakan dunianya, dan barang siapa yang menghendaki dunia berarti dia akan mencelakakan. Yang saya ketahui itu adalah bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di ini, ada sebagian dari ucapan sebagian dari para ulama salaf. Ya. Yang jelas tentu saja ketika seorang itu mengutamakan dunia, mengutamakan urusan dunia, pasti dia akan mengorbankan urusan akhirat. Karena tidak akan bisa bertemu kedua-duanya. Ingat, yang dimaksud dengan urusan dunia di sini adalah perkara-perkara dunia yang tentu saja tidak urusan akhirat kita. Itu maksudnya. Baik. Adapun pernyataan sebagian ulama yang lain yang tadi juga dinukilkan juga itu bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya ingat saya yang kedua dikatakan barang siapa yang mengutamakan akhirat maka dia dapatkan dunia dan akhirat. Maksudnya kalau dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala maka urusan dunianya Allah akan cukupkan dia. Tentu kecukupan di sini bukan berarti berlebih. Itu yang orang selalu salah pahami. Dia menyangka kalau disebutkan kecukupan, keberkahan berarti harus kaya. Ini tidak benar. Tidak ada keutamaannya secara zat orang yang kaya. Sebagaimana orang miskin juga tidak ada keutamaannya secara zatnya. Keutamaan orang kaya itu kalau dia bersyukur, orang miskin ketika dia tinggal dunia beliau dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari atau Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berdoa, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau berikan kepada Nabi keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya, pas, tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas sahabat radhiyallahu taala orang yang miskin, mayoritas, ada sebagian yang kaya tapi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang miskin. Bahkan ini mayoritas pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ayat ba'uhu du'afa'uhum am agniya'uhum, apakah yang menjadi pengikut nabi ini orang-orang yang lemah, maksudnya miskin, tidak punya harta atau kedudukan, atau justru orang-orang yang kaya? Dijawab, bal du'afa'uhum, pengikut nabi ini adalah orang-orang yang lemah, tidak punya harta dan kedudukan. Dijawab dalam hadis tersebut, hum atba'ur rusul, memang mereka itulah pengikutnya para rasul. Kata Ibnu Hajar, ini merupakan dalil bahwa mayoritas pengikut nabi dan rasul adalah orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang lemah secara harta dan kedudukan. Jadi bukanlah keutamaan selalu kita artikan, oh dicukupkan, Allah akan menjamin, itu selalu harus dalam wujud kekayaan. Tidak. Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan yang Allah jadikan di hatinya rasa cukup. Dengan harta yang Allah berikan dia mensyukuri, kalau dapatkan ujian maka dia bersabar. Itulah yang arti kecukupan yang sesungguhnya, sebagaimana makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisal gina an kathratil aradi wa innamal gina gina nafs, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi yang namanya kekayaan itu adalah dengan dijadikan kecukupan di dalam hati seseorang. Nah, oleh karena itulah kita maknai tadi bahwa kedua ucapan yang dinisbatkan kepada sebagian ulama salaf ini maknanya adalah seperti itu, tidak ada pertentangan padanya. Tapi orang yang mengutamakan atau lebih cinta kepada urusan dunia pasti itu akan mengorbankan akhiratnya, karena urusan-urusan dunia ini, harta dan perhiasannya, itu kalau tidak kita sikapi dengan iman yang benar maka akan menjadi sebab yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah adalah harta. Nah, oleh karena itu ini cara kita memahami dan mengkompromikan ucapan-ucapan dari para ulama salaf sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Barakallahu fik. Nah. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya. Silakan. Hamba Allah dari Sulawesi. Iya, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Banget Ibu, mungkin mau dikecilkan dulu suara televisinya Ibu, soalnya ada feedback. Mau bertanya. Sesudah membaca salam, setelah selesai salat sunnah, apakah juga membaca istighfar 3 kali? Ya, terima baik kasih. Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi tentang orang yang telah melaksanakan sholat sunnah, apakah dia juga disunahkan membaca istighfar 3 kali? Ya. Jelasan yang saya pernah dapatkan dari sebagian para ulama dalam masalah ini, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan di dalam sholat yang wajib itu juga berlaku untuk pelaksanaannya di sholat yang sunnah, kecuali jika ada dalilnya. Ya, maka dalam hal ini yang saya ketahui, ya, mengucapkan istighfar 3 kali setelah melaksanakan sholat sunnah adalah perkara yang tidak terlarang, ya, tidak ada larangannya. Apalagi itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat wajib beliau. Maka hukum asalnya apa yang berlaku dalam sholat yang wajib juga berlaku dalam sholat sunnah, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Ikhwatal Islam Azani Allahu Ayyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819 890543. Pertama, kami angkat pertanyaan melalui hamba Allah yang berada di Padang Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz mohon memberikan pencerahan dalam bersedekah rutin di hari Jumat, mana yang lebih baik antara untuk memberikan sedekahnya untuk pembangunan masjid atau untuk saudara kita yang miskin. Dan yang kedua, untuk zikir petang bolehkah dilakukan langsung setelah salat asar tanpa jeda Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya ingin menjawab 2 pertanyaan yang lalu tentang masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Rasulullah SAW, man ahabba dunia adharra bi akhiratihi, barang siapa yang mencintai dunia maka dia akan merusak akhiratnya. Hadis ini awalnya dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kemudian beliau mendapatkan pendukung dari riwayat lain. Ya, hadis ini jadi ada 2 secara riwayat. Ada riwayat yang sampai kepada Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua ada dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari ucapan beliau, dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang dari Abu Hurairah adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadis ini kesimpulannya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala awalnya melemahkannya, kemudian beliau mendapatkan pendukung yang kemudian di akhirnya beliau menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Hadis yang derajatnya hasan, yakni bisa dijadikan sebagai sandaran atau argumentasi. Maka tadi yang saya sebutkan itu berasal dari sebagian ucapan ulama salaf, maksudnya dari Ibnu Mas'ud, ternyata ada yang benar-benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Adapun kedudukannya, hadis ini adalah hadis yang dinyatakan hasan, berarti kuat, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Baik. Kemudian mengenai pertanyaan yang ditanyakan tadi tentang Baik, Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama Ustaz, tentang beliau bertanya tentang sedekah yang rutin di hari Jumat, apakah bersedekah? Ya, ya, barakallahu fikum. Sedekah yang rutin di hari Jumat Ya, ini amalan yang saya lihat dilakukan beberapa ikhwan kita yang sampai sekarang saya masih menanyakan apa dalilnya mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Kalau pernyataan atau penjelasan sebagian dari para ulama seperti Ibnu Qayyim dinisbatkan kepada beliau ada keutamaan atau anjuran untuk sedekah di hari Jumat, saya belum pernah dapatkan dalilnya atau hadis yang mengkhususkannya. Kita tahu bahwa amalan-amalan itu tidak boleh kita khususkan kalau tidak ada dalil yang menyebutkannya. Tentang keutamaan hari Jumat sudah kita ketahui. Tapi mengatakan ada keutamaan khusus, ini yang sampai sekarang saya belum mengetahui dalilnya. Saya sudah berusaha mencarinya, ya, meskipun banyak yang melakukannya dengan alasannya katanya ada beberapa para ulama yang menyebutkan anjurannya, maka kita katakan anjuran atau amal ibadah hukum asalnya kita lakukan jika ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan amal tersebut. Ini yang saya ketahui tentang masalah sedekah di hari Jumat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Dan Ustaz Wafiq, barakallahu Ustaz. Dan pertanyaan kedua dari ibu yang tadi, yang dari Padang, beliau bertanya tentang zikir petang, apakah boleh dilakukan setelah salat asar langsung tanpa jeda, Ustaz? Silakan Ustaz. Zikir pagi dan petang diterangkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Waktu pelaksanaan zikir pagi dan petang, itu beliau jelaskan. Kalau zikir pagi waktunya adalah mulai dari terbitnya fajar sampai matahari terbit. Ya, ini mulai masuknya waktu salat subuh sampai matahari terbit. Adapun zikir petang, zikir sore adalah mulai dari setelah salat asar, mulai dari setelah salat asar sampai matahari terbenam. Itu waktunya. Pertanyaannya tadi, apakah boleh ketika kita melaksanakan zikir petang langsung setelah salat asar tanpa ada jeda? Jawabannya boleh-boleh saja, cuman lebih utama Anda itu mengutamakan zikir setelah sholat dulu. Karena itu berhubungan dengan sholat asar, tunaikan dulu zikir setelah selesai sholat. Istighfar 3 kali, kemudian bacaan-bacaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Setelah selesai ini baru mulai zikir sore, boleh. Mau langsung dilakukan saat itu juga atau mau dijarakan juga, yang penting sebelum matahari terbenam juga diperbolehkan. Karena itu waktunya pelaksanaan zikir sore. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Nah, untuk pertanyaan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, dari seorang hamba Allah di Bogor. Ustaz tadi menyebutkan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih baik daripada para sahabat dalam beramal, meskipun ibadah sahabat lebih banyak dibandingkan Abu Bakar. Apakah ini berarti kualitas ibadah para sahabat kurang berkualitas? Ustaz bisa memberikan penjelasan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang bermanfaat sekali meskipun jelas-jelas salah paham, ya. Ketika kita membandingkan ya dua gunung yang sama-sama tinggi, kita katakan mana yang lebih tinggi di antara gunung tersebut? Yang lebih tinggi gunung yang kedua, bukan berarti gunung yang pertama rendah. Sama waktu kita membahas ada syirik besar, ada syirik kecil, berarti syirik kecil ini dosanya tidak begitu besar? Tidak. Dia karena ada syirik besar maka dikatakan syirik kecil. Tapi syirik kecil sendiri lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar. Jadi membandingkan dua hal yang besar tidak mesti mengecilkan yang lain. Kemudian ketika dikatakan amal sahabat yang lain lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq, tidak semua sahabat. Sebagian sahabat mungkin dalam sebagian amal ada yang bisanya lebih banyak daripada beliau, tapi Abu Bakar As-Siddiq juga banyak beramal. Cuma amal-amalnya semua berkualitas begitu. Ya. Yani misalnya dalam masalah jihad mungkin sahabat lain ada yang lebih dibandingkan beliau. Karena kesibukan beliau ketika menjadi khalifah tentu menjadikan beliau harus mengurusi urusan ini. Makanya tidak menjadikan satu amal yang lebih banyak itu mengungguli yang lain. Yang jelas, kualitas daripada amal para sahabat jelas adalah kualitas yang tinggi. Tapi waktu kita membandingkan keutamaan, ini kita membandingkan antara hal-hal gunung-gunung yang tinggi. Bukan merendahkan yang lain, tapi ini perbandingan. Namanya juga perbandingan, berarti ada yang lebih baik, tapi bukan berarti yang dibawa kebaikannya menunjukkan itu adalah rendah atau sesuatu yang buruk, ya. Jadi ini tidak berlaku, salah paham dalam masalah memahami tadi. Dalam urusan dunia saya tidak berlaku hal tersebut, apalagi dalam penjelasan yang berhubungan dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz. dari pendengar kita, Bapak Iqbal di Bekasi. Ustadz, saat ini saya sedang isolasi mandiri di hotel yang ditunjuk oleh perusahaan. Bolehkah saya tidak melaksanakan sholat Jumat? Dan pekerjaan saya sebagai pelaut yang sering meninggalkan keluarga di rumah, apakah ada keringanan untuk saya dalam hal sholat wajib? Mohon Ustaz memberikan penjelasan dan pencerahan. Jazakallah khairan, Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, kalau barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Kalau isolasi mandiri karena dikhawatirkan ada hal-hal yang mungkin bisa merupakan penyakit ya COVID atau yang lainnya, yang tentu akan bisa mencelakakan orang lain. Kalau jelas-jelas ada hal-hal yang dia melakukan isolasi karena kepentingan itu, yang namanya isolasi berarti dia tidak boleh bertemu atau bergabung dengan orang lain ketika sholat berjamaah misalnya, tetap tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dia bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. Itu kalau seandainya dia dapatkan dalam dirinya ada gejala-gejala yang mengarah ke situ, atau hal-hal yang dikhawatirkan adanya penyakit tersebut, ya. Maka kalau dia diisolasi karena alasan tersebut, maka berarti dia pensyariatan bagi dirinya adalah melaksanakan sholat di tempatnya sendiri atau di kamarnya sendiri, karena Rasulullah SAW bersabda la dhararo wa la dhirar, tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai kondisi dia yang sering melaut, itu yang saya pahami tadi, apa ada keringanan bagi dirinya kalau dia melautnya sampai jauh, sampai safar, maka berlaku padanya hukum musafir. Berlaku padanya hukum musafir sampai dia kembali kepada keluarganya, maka dia kembali sebagai orang mukim. Ya, sebagai orang mukim. Ya, musafir berlaku padanya hukum-hukum yang berhubungan dengan safar dalam masalah sholatnya dan masalah-masalah ibadah yang lain. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui telepon, di layanan telepon 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ini dengan hamba Allah di Sukabumi. Baik, silakan Ibu. Iya. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Kadang kalau untuk sholat subuh kita kesiangan ya Pak Ustaz. Nah, apakah langsung bisa sholat wajib atau sholat sunat dulu? Baik. Kobla gitu ya. Iya. Masuk aja nanti ya. Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi. Pertama, pertanyaannya tadi, kadang kita kesiangan salat subuh. Jawabannya harusnya jangan sampai kesiangan Ibu. Ya, tidak diperbolehkan kita meremehkan atau melalaikan salat sampai kesiangan, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang perkara yang bukan perkara yang disengaja, misalnya orang sakit atau kecapean atau hal-hal yang lain yang ini pun tentu tidak sering terjadinya. Kenapa? Saat ini untuk hal-hal yang bisa mengingatkan kita kan banyak. Ada, kita bisa masang alarm atau menyuruh orang di rumah kita untuk membangunkan, atau bahkan teman kita kalau kita tidur misalnya, kita mengetahui akan ada mungkin sakit atau capek, kita bisa pesan sama teman kita atau keluarga kita untuk membangunkan kita dengan mengaktifkan handphone kita agar kita bisa di call ketika masuk waktu sholat subuh tadi misalnya. Jadi kita usahakan dulu. Ini bukanlah perkara yang kemudian kita remehkan, karena melaksanakan sholat pada waktunya ini adalah kewajiban kita. Apalagi sholat subuh termasuk sholat yang sangat penting kedudukannya. Dan ini termasuk sholat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, kalau sampai terjadi kondisi tadi, kita kesiangan melaksanakan sholat subuh. Dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah ketika kesiangan, maka beliau laksanakan dari sholat sunnah dulu, kemudian melaksanakan sholat yang wajib, ya. Tapi kita lihat kondisinya, kalau misalnya kita terlambatnya sebentar dan kita khawatir waktu sholat subuh sudah mau hampir habis, ya kita laksanakan sholat yang wajib dulu. Nanti sholat sunnah bisa kita laksanakan di waktu duha dengan niatkan sholat yang tadi belum kita lakukan, karena itu juga diperbolehkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah terlambat semuanya, sudah benar-benar habis waktunya, maka tetap kita boleh laksanakan sholat sunnah dulu, kemudian setelah itu melaksanakan melaksanakan sholat subuhnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini melalui line telepon di 0218236543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Nanang di Lampung. Ya, baik, silakan Pak Nanang pertanyaannya. Gini Pak Ustaz, di tempat saya kan terbiasa membaca waktu sholat subuh baca kunut. Sementara saya tidak nah ini sikap saya sebagai makmum seperti apa kalau imam sudah baca kunut? Baik, itu aja Pak Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Saya enggak dengar sama sekali ucapannya, enggak paham karena kurang jelas. Baik Ustaz. Baik. Baik Ustaz, pertanyaan dari beliau. Beliau bertanya tentang bagaimanakah sikap beliau ketika bermakmum di belakang imam yang menggunakan kunut subuh. Apakah beliau mengikuti ataupun tidak sebagaimana yang beliau fahami dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat sekali. Yang saya ketahui dalam masalah ini, ada sebagian dari para ulama yang menyuruh kita untuk ikut melakukan kunut tersebut. Sementara ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ya, ada sebagian dari, saya dapatkan penjelasan dari Syekh Ali Hasan, ya, yang menyebutkan bahwa para ulama yang menyebutkan kita mengikut ini kalau imam tersebut adalah orang yang berilmu, yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berpendapat berdasarkan apa yang dia ketahui. Ya, adapun kalau kita mengetahui dia bukanlah orang yang berilmu, kemudian dia juga orang yang bukan mempelajari hal ini berdasarkan ilmu, ya, maka jangan kita ikuti. Apalagi kita ketahui ini bukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat yang terkuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, perbuatan imam yang salah dilakukannya, meskipun itu ijtihad, kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kunut subuh, ya, dalilnya dhaif, tidak ada hadis yang sahih yang mendukungnya, mengkhususkan kunut di waktu subuh, maka jangan kita ikuti, karena kita wajib untuk mengikuti sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi yang benar kita tidak mengikutinya, kita tidak mengangkat tangan, kita laksanakan sewaktu dia mengangkat tangan, maka kita tetap dalam kondisi i'tidal, bangkit dari ruku, kita membaca doa i'tidal, kita ulang-ulang sampai imamnya sujud, baru kemudian kita ikut sujud. Dan jangan mengikuti apa yang salah yang dilakukan oleh imam yang kita yakini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itulah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Semoga semua yang kita sampaikan bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isan yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.